فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali membaca kitab Ad-Da'wa wad-Dawa lil Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi taala alaih. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang al-farqu baina husni adh-dhann wal ghurur. Penjelasan tentang perbedaan antara prasangka baik dan bentuk ketertipuan atau angan-angan. Di sini beliau menjelaskan ya tentang perbedaan antara husnul dzan dan al-ghurur dalam satu fasal yang khusus, dikarenakan kebanyakan kita manusia tidak mengerti, tidak mengetahui dan tidak bisa membedakan mana yang itu merupakan husnul dzan yang baik, yang terpuji, yang mendapatkan pahala, dan mana yang merupakan al-ghurur, bentuk ketertipuan yang itu merupakan tipu daya dari syaitan. Oleh karenanya beliau membahas secara khusus dalam fasal yang khusus. Kata beliau rahimahullah ta'ala: faqad tabayyana al-farqu baina husni dhanni wal-ghururi. Dan sungguh telah jelas perbedaan antara prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan al-ghurur, bentuk ketertipuan. Wa anna husna dhann in hamala 'ala al-'amali wa hassa 'alayhi wa saqa ilayhi fa huwa sahih. Dan perlu diketahui bahwasanya masing-masing dari husnul dhann ataupun praduga yang baik kepada Allah dan yang lainnya al-ghurur, bentuk ketertipuan, itu memiliki batasan-batasannya dan juga memiliki tanda-tandanya dan bukti-buktinya. Dengan bukti-bukti ini ataupun tanda-tanda ini kita bisa membedakan mana yang dia merupakan husnul dzan yang terpuji dan mana yang dia merupakan al-ghurur, tipu daya syaitan dan hawa nafsu. Kata beliau rahmatullahi taala alaihi: wa anna husnul dzan in hamala 'ala al-'amal, bahwasanya praduga yang baik kepada Allah apabila mendorong seseorang untuk beramal saleh, menekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam ketaatan, wa hassa 'alaihi, dan memotivasi, menyemangati seseorang untuk menjalankan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saqa ilaihi fa huwa sahih, dan membawa dia kepada amalan saleh, maka ini adalah prasangka yang baik. Ya, husnul dzan yang benar, husnul dzan yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala, dan ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman: ana 'inda dhanni 'abdi, saya tergantung ya prasangka hamba. Apabila prasangka hamba itu baik kepadaku, maka prasangka pun ataupun prasangka diriku pun kepadanya baik pula, dan aku akan berikan kepadanya apa yang dia prasangkakan ya kepadaku dari kebaikan-kebaikan. Ya, inilah tanda husnul dzan, yaitu ketika prasangka ini mendorong, memotivasi hamba untuk bersemangat beramal soleh, berlomba-lomba di dalam menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam bentuk peribadatan. Dan sebaliknya, wa inda'a ilal batalati wal inhimaki fil ma'asi fa huwa ghurur. Apabila prasangka baik itu menyebabkan seseorang terjatuh kepada perbuatan sia-sia, ya, dan tenggelam kepada kemaksiatan-kemaksiatan, fahuwa ghurur, maka ini adalah bentuk ghurur, ketertipuan. yang didatangkan ataupun dibisikkan oleh syaitan dan juga hawa nafsunya, yang ammaratun bisu, yang senantiasa mengajak dia kepada kejelekan-kejelekan. Ya, dengan ini kita bisa ya, sedikit membedakan antara husnudzan dengan al-ghurur. Ya, yaitu apabila dia mendorong, memotivasi seseorang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, bersemangat beribadah kepada Allah, maka ini husnudzan yang terpuji. Dan sebaliknya, apabila prasangka baik ini membuat kita bermudah-mudah berbuat dosa, dan sebaliknya, apabila seseorang terjatuh ke dalam dosa-dosa kemudian membuat dia menunda-nunda taubat, ini adalah ghurur, ia bentuk ketertipuan, angan-angan syaitan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa husnul dhan huwa ar-raja, faman kana raja'uhu hadiyan ila ad-da'ati wa zajiran lahu 'anil ma'siyah fa huwa raja'un sahih. Husnul dhan itu sama dengan raja', harapan. Prasangka baik sama dengan ar-raja', harapan. Tentunya masing-masing kita memiliki harapan di dunia dan di akhirat. Secara umum harapan kita adalah agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kata beliau, faman kana raja'uhu hadiyan lahu ila tha'ah, maka siapa saja yang harapannya menuntun dia, mendorong dia untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, wa zajiran lahu 'anil ma'siyah, dan mencegah dia dari beragam dosa-dosa dan kemaksiatan, fahuwa raja'un sahih, maka ini adalah harapan yang benar, harapan yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan yang terpuji. وَمَنْ كَانَتْ بِطَالَتُهُ رَجَاءً وَرَجَاءُهُ بِطَالَةً بِطَالَةً وَتَفْرِيطًا فَهُوَ الْمَغْرُورُ. Dan barang siapa yang bentuk sia-siaannya, penganggurannya dianggap sebagai bentuk harapan, dan harapannya berisi pengangguran, tidak mau ya melaksanakan ketaatan-ketaatan, amal saleh. Dan barang siapa yang harapannya berisi tafriq, bermudah-mudah di dalam meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, fahuwal maghrur, maka dia adalah orang yang tertipu, terpedaya oleh syaitan dan hawa nafsunya. Dan di sini beliau membuat satu contoh yang mudah untuk kita fahami. Ya, contohnya sifatnya mahsus, bisa diindra, yang semua kita bisa menilai keberadaan orang yang semacam ini. Walau anna rajulan kanat lahu ardun yu'ammal an ya'uda 'alayhi min mughilliha ma yanfa'u fahmalaha walam yabdurha walam yahrusha wa hassana dhannahu bi annahu ya'ti min mughilliha ma ya'ti min ghairi harsin wa badrin wa saqin wa ta'ahud al-ardi la'addahu an-nas min asfai sufaha. Seandainya ada seseorang yang dia memiliki sebidang tanah yang diharapkan ya sebidang tanah itu bisa menghasilkan kemanfaatan, kemudian dia mengabaikan sebidang tanah tadi, tidak mau dia tanam padanya tanam-tanaman, ataupun tidak mau dia menebar padanya bibit-bibit ataupun biji-bijian, walam yahrusa, tidak mau dia untuk membajaknya. Wa hassana dhannahu bi annahu ya'ti min mughilliha ma ya'ti min ghairi harsin wa badrin wa saqin wa ta'ahud al-ardh. Kemudian dia membaguskan dugaannya setelah itu, yaitu bahwasanya akan datang sebentar lagi hasilnya, tanpa dia sebelumnya mau membajaknya, menabur benih padanya, tanpa sebelumnya dia mau mengairinya, menjaga tanah tersebut dari beragam penyakit-penyakit, benalu-benalu dan rumput-rumput. Maka orang yang semacam ini keadaannya dalam kondisi dia mengabaikan tanah tadi, tidak mau dibajak, tidak mau dia taburi padanya benih-benih, tidak mau dia menjaganya, mengairinya, kemudian setelah itu dia mengharapkan hasilnya, la'addahun nasu min asfahi sufaha, maka niscaya manusia seluruhnya menganggap orang ini adalah orang yang paling bodoh, orang yang kurang akal. Maka demikian pula dalam masalah agama, dalam masalah akhirat. Kalau ada seseorang yang dia mengharapkan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan ya, di akhirat kelak, keselamatan, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi dia tidak mau menjalani sebab-sebabnya dari ketaatan-ketaatan ibadah, maka tentu akan dianggap orang ini sebagai orang yang bodoh, iya, orang yang paling bodoh bahkan. Dan sama saja perkara dunia dengan perkara akhirat, segala macam kebaikannya itu digantungkan kepada sebab-sebab, karena Rabbnya, Tuhannya satu, iya. Rabbnya di negeri ataupun di dua negeri tersebut sama, Allah subhanahu wa ta'ala, dan hikmahnya sama. Siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan, keberhasilan dunia, dia harus menjalani sebab-sebabnya. Demikian pula, siapa saja yang menginginkan untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan akhirat, harus dia menjalani sebab-sebabnya. وَكَذَلِكَ لَوْ حَسَّنَ ظَنَّهُ وَقَوِيَ رَجَاءُهُ بِأَنَّ جِئَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ جِمَعٍ. Demikian pula, akan dianggap bodoh seorang yang dia berprasangka baik dan memiliki harapan yang kuat untuk memiliki anak, dalam keadaan dia tidak mau menikah, dalam keadaan dia tidak mau menggauli istrinya. Apakah mungkin ya, orang yang seperti ini bisa mendapatkan anak? Tidak mungkin. Dan saya orang yang seperti ini dianggap sebagai orang yang kurang akal, ya, ditertawakan oleh manusia. Ini dalam masalah dunia sepakat kita. Tapi mengapa dalam masalah akhirat, ya, kita sendiri sering menjadi salah seorang dari manusia yang patut, ya, dianehi, ya, dianggap aneh. أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك. Atau ada seseorang yang dia ingin menjadi orang yang paling berilmu di masanya, tanpa dia mau mencari ilmu, tanpa dia mau menghadiri majlis-majlis ilmu, tanpa dia mau menghafal ilmu, mengulang-ulang ilmu, ya, tanpa dia memiliki semangat yang penuh pada ilmu, maka niscaya orang yang seperti ini akan dianggap orang yang kurang akal juga, ya. Yang lebih kecil dari ini, apabila kita ingin misalkan bisa menghafal Al-Quran, ya, kemudian kita tidak mau menjalani sebab-sebabnya, kita tidak mau meluangkan waktu kita untuk menghafal dan mengulang-ulang hafalan, maka orang yang seperti ini juga orang yang kurang akal. Kalau kita mau bisa menghafal Al-Quran, maka kita harus menjalani sebab-sebabnya. Kita curahkan waktu untuk kita bisa menghafal, ya. Terus kita mengulang dan mengulangnya. Terus kita jaga, ya. Niscaya dengan seperti ini kita akan bisa mendapatkan harapan kita dari menghafal Al-Quran. Dan beragam kemanfaatan-kemanfaatan lainnya tidak mungkin bisa digapai, dicapai kecuali dengan menjalani sebab-sebabnya. Dan siapa yang meninggalkan sebab-sebabnya, maka dia orang yang dianggap kurang akal. Wa amsali dzalik, dan yang semisal dari itu. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, fakadzalika man hassana dhannahu wa qawiya raja'uhu fil fawzi bid darajatil 'ula wan na'imil muqim min ghairi ta'atin wa la taqarrubin ila Allah ta'ala bi imtithali awamirih واجتناب نواهيه وبالله توفيق. Demikian pula orang yang dia membaguskan dugaannya, prasangkanya, dan kuat harapannya untuk bisa mendapatkan kesuksesan dengan derajat-derajat yang tinggi yang Allah siapkan, dan untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang abadi, tanpa dia mau menjalani ketaatan, tanpa dia mau mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini juga orang yang seperti ini dianggap sebagai orang yang kurang akal, orang yang paling bodoh. Ditambah lagi kerugian akan dia dapatkan. Dia menyangka bahwasanya kelak dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, ternyata yang dia petik sebaliknya, kejelekan-kejelekan. Keadaan orang yang seperti ini persis seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di akhir-akhir surat Al-Kahfi. Qul hal munabbi'ukum bil akhsarin a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku beritakan kepada kalian tentang keadaan seseorang yang paling rugi, yaitu allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka-mereka yang sia-sia hilang ya usaha mereka, upaya mereka di dunia dalam kondisi mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat kebaikan. Mereka menyangka akan panen, ternyata dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan, justru dia mendapatkan sebaliknya, kerugian dan penyesalan. Nasallallahu taala assalamu wal afiyah. Wabillahi taufiq, dan taufiq itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala taala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, juga membenarkan segala apa yang dibawa oleh rasulnya, wal ladzina hajaru, dan mereka yang mau hijrah meninggalkan negeri kekafiran, negeri kesyirikan, ya menuju negeri Islam dan kaum muslimin, meskipun di negeri tersebut dia harus meninggalkan anak istrinya ataupun rumahnya yang dia cintai ataupun kendaraannya, dia rela tinggalkan itu semua dalam rangka menyambut perintah Allah dan rasulnya, dalam rangka menyelamatkan agamanya. Wajahadu fi sabilillah, kemudian dia pun berjihad di jalan Allah dengan segenap apa yang dia miliki, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan ilmunya, bahkan dengan nyawanya dia rela korbankan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ulaika yarjuna rahmatallah, kata Allah, mereka lah orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka harapan-harapan mereka. Kata beliau rahimahullahu taala, fata'ammal kaifa ja'ala raja'ahum ityanahum bihadhi at-ta'at. Kata beliau rahimahullahu taala, perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan harapan mereka dalam bentuk perbuatan mereka mengerjakan ketaatan-ketaatan ini yang besar dan mulia, yaitu keimanan, hijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semisal dengan ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya mereka-mereka yang membaca kitabullah dan mengamalkannya, kemudian mereka menegakkan salat, membayar zakat, ya, bersedekah baik dalam keadaan terang-terangan ataupun tersembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan tijarah, perniagaannya tidak akan rusak selama-lamanya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di dunia ini sedang dalam proses tijarah, perniagaan, berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjual kepada kita surganya. Harganya apa? Diri kita, amalan-amalan kita. Ya. Dan surga itu harganya sangat mahal. Ya, karena kenikmatannya tidak bisa terbetik dalam benak kita, belum pernah dilihat oleh mata kita, belum pernah terdengar oleh telinga kita. Dan tentunya kalau harganya begitu mahal, nilainya begitu tinggi, harusnya juga pengorbanannya pun harus tinggi pula. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu dengan cara engkau beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala dengan diri-diri kalian dan harta-harta kalian. Kemudian disebutkan di situ pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian ini lebih baik bagi kalian dari perniagaan, perdagangan dunia. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dengan ini kalian akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ya. Dan akan diampuni dosa-dosa kalian yang telah lewat. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qala al-muhtarrun innal مفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامره الباغين على عباده المتجرئين على محارمه أولئك يرجون رحمة الله. Berkata mereka-mereka orang yang tertipu dengan angan-angannya, dengan hayalannya, dengan tipu daya dan bisikan syaitan. Kata mereka, sesungguhnya orang-orang yang mengabaikan dan melalaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, menelantarkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbuat zalim kepada para hamba, dan lancang mereka terhadap keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lah katanya yang mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sungguh-sungguh sangat nyata merupakan bentuk ketertipuan yang sangat besar. Dan di sisi lain ini merupakan bentuk istihza, memperolok-olok ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya mereka-mereka yang beramal soleh, mengamalkan amalan ini dan itu, mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah justru dibalik oleh dia. Mereka yang meninggalkan perintah-perintah Allah, berbuat keharaman-keharaman Allah, justru dialah yang mengharapkan rahmat Allah. Ini justru pemahaman yang terbalik, pemahaman yang rusak, pemahaman yang sangat batil. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wasirrul mas'alati anna ar-raja'a wa husnul dhanni innama yakunu ma'al ityani bil asbabi allati iqtadathha hikmatullah fi syar'ihi wa qadarihi wa thawabihi wa karamatihi. Dan yang menjadi rahasia pembahasan ini, permasalahan ini, yaitu bahwasanya harapan dan praduga yang baik tidak lain bisa terwujud dengan cara menjalani sebab-sebab, yang sebab-sebab tersebut dituntut oleh hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariatnya. Dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala adalah isinya berupa perintah untuk menjalani sebab-sebab. Ya, segala macam ketaatan-ketaatan itu adalah sebab-sebab dari munculnya husnul dhan, sebab-sebab dari dihasilkannya janji Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga takdir Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan surga itu bagi mereka, orang-orang yang menjalani jalan-jalannya. Dan sebaliknya Allah juga mentakdirkan an-nar bagi mereka yang menjalani jalan-jalannya pula. Wa thawabihi wa karamatih, demikian pula pahala dari Allah, kemuliaan dari Allah berupa surga itu hanya bisa diperoleh, bisa digapai dengan menjalani sebab-sebabnya. Tanpa dia mau menjalani sebab-sebabnya, mustahil dia mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, mustahil dia mendapatkan kemuliaan dari Allah berupa surganya. Fayatil abdu biha thumma yuhassin dhannah bi rabbih, sehingga hendaknya seseorang hamba itu mengerjakan, menjalani sebab-sebab tadi yang disyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya. Setelah itu baru dia membaguskan dugaannya, prasangkanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarju an la yakilahu ilaiha, dan hendaklah dia mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah tidak menyerahkan dirinya untuk diurusi oleh nafsunya. Karena seseorang apabila dia diserahkan oleh Allah untuk diatur dan diurusi oleh dirinya sendiri, oleh nafsunya sendiri, maka halak, pasti dia akan binasa siapapun dia. Apakah dia seorang yang berilmu ataupun seorang yang kaya raya, siapapun dia, apabila dia dibiarkan untuk diurusi dan diatur oleh dirinya, oleh nafsunya, pasti binasa. Kalau dia sebagai seorang yang berilmu, maka ilmunya tadi akan membuat dia sombong, ujub. Apabila dia sebagai seorang yang kaya raya, hartanya tadi akan membuat dia sombong pula, melampaui batas. Apabila dia adalah seorang yang ahli ibadah, maka dia dengan ibadahnya tadi tertipu, terjatuh ke dalam beragam penyakit-penyakit, riya, sum'ah, ujub, dan beragam penyakit-penyakit ini. Bahayanya ketika seseorang dibiarkan oleh Allah, tidak diberi taufik, tidak dijaga, tidak dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga janganlah kita sampai, ataupun jangan sampai kita merasa aman untuk kita lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sekejap mata pun tidak boleh. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam satu doanya, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li syani kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Wahai Zat yang Maha Hidup lagi menegakkan seluruh makhluknya, bi rahmatika astaghith, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu. Aslih li syani kullah, ya Allah, perbaikilah semua urusanku, urusan dunia dan agama serta akhiratku. Wala takilni ila nafsi tarfat 'ain, dan jangan engkau biarkan diriku diurus oleh nafsuku sekejap mata pun. Karena kalau sekejap mata saja dibiarkan oleh Allah, tidak diberi taufik, bimbingan oleh Allah, kita akan binasa. Kita akan terjatuh ke dalam kebinasaan. Wa an yaj'alaha musilatan lima yanfa'u, dan hendaknya dia pun berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab-sebab yang berupa ketaatan dan amal soleh itu sebagai sesuatu yang bisa mengantarkan dia kepada apa yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhiratnya. Dan amal soleh itu faedahnya bukan hanya di akhirat kelak, di dunia pun bermanfaat bagi pelakunya, akan membuat hatinya tentram, dadanya lapang, ya, akan dijauhkan dari dirinya segala macam kejelekan-kejelekan. Karena kejelekan-kejelekan itu sebab utamanya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa yasrifu anhum ma yu'aridha wa yubtilu atharaha, dan dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari dirinya, menjauhkan dari dirinya segala apa yang merintangi sebab-sebab yang dia kerjakan, segala apa yang merintangi ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang merintangi ketaatannya kepada Allah, berupa godaan-godaan syaitan, waswas syaitan, dorongan hawa nafsu, syaitan dari jenis jin dan manusia. Itu kita minta kepada Allah agar dijauhkan, dipalingkan dari kita. Karena ubudiyah kita tidak akan bisa sempurna tanpa dijauhkan dari kita penghalang-penghalang ini, dari godaan-godaan syaitan, dari jenis jin ataupun manusia, dari godaan-godaan syahwat dunia dan syubhat, kerancuan-kerancuan dalam agama. Ini tidak akan bisa sempurna ubudiyah kita kecuali dengan dijauhkan ini semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yubtilu asharaha, dan kita juga mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kita segala apa yang membatalkan pengaruh dari ketaatan-ketaatan kita, amalan-amalan soleh kita, dari penyakit-penyakit hati seperti iradatu dunya, beramal soleh karena menghendaki tujuan dunia. Tujuan dunia itu terlalu banyak untuk dihitung. Kadang berupa pujian, sanjungan, harta benda dunia ataupun yang lainnya. Silakan sebutkan sebanyak-banyaknya. Ya, itu bisa menghancurkan, bisa merusak pengaruh dari sebab-sebab berupa ketaatan dan amal soleh yang kita kerjakan. Ya, ini juga tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan sulit, ya, bagi kita. Karena jiwa kita ini sifatnya, kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbuk. Sesungguhnya jiwa itu sifatnya, tabiatnya senantiasa mengajak kepada kejelekan-kejelekan, kecuali jiwa yang sudah mendapatkan rahmat dari Rabb-mu, sudah berubah sifatnya menjadi jiwa yang mutmainnah, tentram dan tenang dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Dan itu butuh proses untuk kita bisa menjadikan jiwa kita ini menjadi jiwa yang mutmainnah. Butuh adanya mujahadah, ya, kesungguh-sungguhan, ya, di dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata beliau rahimahullah taala, perbedaan antara husnudzan dengan al-ghurur. Kemudian beliau lanjutkan dengan menyebutkan syarat-syarat dari harapan yang benar, yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan sesuatu itu dikatakan sebagai harapan yang benar, dan kapan dia dikatakan sebagai amani, angan-angan kosong yang dimunculkan oleh syaitan. Kata beliau rahimahullah taala, wa mimma yanbaghi an yu'lam anna man raja syai'an istazama raja'uhu thalathata umurin. Dan di antara perkara yang perlu untuk diketahui oleh kita semua adalah bahwasanya siapa saja yang memiliki harapan terhadap sesuatu, dan tentunya sesuatu yang diharapkan oleh kita semua adalah kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada seorang pun di antara kita yang akalnya masih sehat yang dia mengharapkan kejelekan, tidak ada. Kata beliau, seyogianya diketahui bahwasanya siapa yang mengharapkan sesuatu dari kebaikan, maka harapannya ini menuntut tiga perkara. Harapan ini menuntut adanya tiga perkara. Perkara pertama yang harus ada pada diri seorang yang berharap kebaikan adalah mahabbatu ma yarju. Ahaduha mahabbatu ma yarju. Yang pertama, dia harus cinta, mencintai apa yang diharapkan. Harus benar-benar cinta kepada sesuatu yang diharapkan. Kalau dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dia harus cinta kepada Allah. Kalau dia mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, dia harus cinta kepada surga Allah. Dan mahabbah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah aslu kulli harakah fil alam. Sumber segala macam adanya gerakan di alam semesta ini. Seseorang seandainya tercabut dari dia adanya rasa cinta, niscaya dia tidak akan bergerak. Yang membuat dia bergerak mencari ma'isyah, yang mencari dunia, adanya kecintaan kepada dunia itu. Ada yang lain bergerak menghadiri majelis ilmu, majelis-majelis ilmu, karena ada kecintaan kepada ilmu. Iya. Jadi yang membuat alam semesta ini bergerak adalah adanya cinta. Seandainya tidak ada cinta, tidak ada kehidupan. Sehingga disebutkan di sini oleh beliau. Iya. Dan rasa cinta ini merupakan syarat. Iya. Merupakan salah satu syarat dari dihasilkannya harapan kita. Iya. Karena dengan adanya rasa cinta, maka dia akan berupaya. Iya, berupaya keras untuk mendapatkan apa yang dia cintai, meskipun dia harus berpayah-payah, meskipun dia harus mengorbankan waktu dan tenaganya. Itu kalau cinta. Ya, sehingga kalau kita ingin, misalkan satu contoh, bisa menghafal Al-Quran, harus cinta dulu kepada Al-Quran. Ini saya akan kita dapati mudahan. Sebagaimana kita cinta kepada dunia, akhirnya kita berupaya keras untuk menjalani beragam wasilah, beragam asbab untuk bisa sampai kepada dunia tersebut. Ya. Dan besar kecilnya, ya besar kecilnya sesuatu yang dikorbankan ataupun pengorbanan sesuai dengan besar kecilnya cinta yang ada dalam dirinya. Al-Fani yang kedua, khaufuhu min fawati. Syarat yang kedua dari harapan yang benar adalah takut, ya takut dari tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Khaufu min fawati, dia takut, dia khawatir min fawati, terlewatkan dari apa yang diharapkan. Ini juga sama seperti mahabbah tadi. Kalau kita takut ya untuk tidak masuk ke dalam surga, maka rasa takut ini akan mendorong kita menjalani sebab-sebab yang mengantarkan kepada surga, meskipun sebab-sebab ini dirasa berat oleh hati. Karena dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu diliputi, dikelilingi oleh sesuatu yang berat. Tapi karena kita takut enggak dapat surga, meskipun berat tetap kita jalani jalan-jalannya. Ya. Ats-tsani itu yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Syarat yang ketiga dari harapan setelah yang pertama tadi, mencintai apa yang diharapkan, takut untuk tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Sa'yun adalah upaya keras, berupaya keras untuk mendapatkan apa yang dia harapkan dengan menjalani segala jalan yang mungkin untuk dijalani. Ya, ini syarat dari rojak. Umum ini diterapkan dalam beragam perkara, diantaranya dalam hal surga ya dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan surga dan ridha Allah dengan cara mengumpulkan tiga perkara ini. Mencintainya, takut untuk tidak mendapatkannya, yang ketiga berupaya keras mencurahkan segala apa yang bisa dicurahkan untuk bisa mendapatkannya. Wa amma raja'un, wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un min dzalik fa huwa min babil amani. Adapun harapan yang tidak diiringi dengan perkara-perkara tadi yang tersebut di atas, fa huwa min babil amani, maka ini bukan harapan tapi angan-angan yang tercela, angan-angan yang buruk. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullah, amani adalah ahadithun nafsi al-mujarradati 'anil fi'li al-muqtarinu biha da'wa mujarradah. Angan-angan itu adalah bisikan-bisikan jiwa yang kosong dari amalan, yang disertai dengan pengakuan, klaim-klaim yang kosong dari amalan-amalan. Saya berharap saya mendapatkan ini dan itu, tapi tidak ada amalan, tidak ada buktinya. Maka ini amani, bukan harapan, tapi angan-angan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Kata Allah, "Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab may ya'mal su'an yujza bih." Tidak seperti angan-angan kalian, wahai kaum muslimin. Tidak juga seperti angan-angan mereka, ahlul kitab. Ahlul kitab mereka dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Nabi kita, tapi di sisi lain mereka memiliki harapan. Harapannya apa? Harapannya seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata mereka ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, tidak akan bisa masuk surga kecuali orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Dia ini harapan atau angan-angan? Angan-angan. Kenapa? Karena amalan mereka bertentangan. Ya, amalan mereka adalah sangat bertentangan sekali. Ya, amalan mereka adalah kekufuran, kekufuran, dosa-dosa dan maksiatan, tidak mungkin. May ya'mal su'an yujza bih, kata Allah, siapa saja, baik dari kaum muslimin ataupun dari ahlul kitab, yang dia beramal jelek, yujza bih, maka dia akan dibalasi dengannya. Ya. Kemudian Allah sebutkan setelah ayat tadi, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unta wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna naqira. Siapa saja yang dia, siapa saja dari kaum mukminin laki-laki ataupun kaum mukminin wanita yang dia mau beramal saleh, maka mereka akan masuk dalam surga dan tidak akan dirugikan amalannya sedikit pun. Ain, yang harapan bentuknya. Jadi kalau amali itu tercela, itu datangnya dari syaitan. Dan tandanya, tanda dari angan-angan adalah ketika itu semata klaim, omongan. Ya, tidak ada buktinya, tidak ada amalannya. Warraja'u syai'un wal amani syai'un akhar, kata beliau rahimahullah, harapan itu adalah sesuatu, sedangkan angan-angan adalah sesuatu yang lain, yang berbeda, sama sekali tidak sama antara harapan dengan angan-angan. Kalau harapan terpuji, ya diberi pahala ya pelakunya. Sedangkan angan-angan ini tercela. Fa kullu rajin khaif was-sa'iru 'ala at-tariqi idza khafa asra'a as-sayra makhafata al-fawati. Setiap orang yang memiliki harapan mesti dia takut untuk tidak mendapatkan apa yang diharapkannya. Was-sa'iru 'ala at-tariqi idza khafa asra'a as-sayra makhafata al-fawat. Seorang yang dia berjalan, menempuh satu perjalanan, idza khafa, apabila dia takut untuk tidak bisa mendapatkan apa yang dia tuju, asra'a sayra makhafatal fawat, niscaya dia akan mempercepat perjalanannya, takut dia tidak mendapatkan apa yang dia tuju. Ini bisa kita saksikan dalam masalah dunia ini. Ketika di sana ada orang yang hendak membagi-bagikan hadiah, ya siapa yang mau silakan datang, ada pembagian daging ataupun beras, kita dapati manusia berbondong-bondong datang cepat-cepatan, ada yang di malam hari berjalannya agar dia mendapatkan, agar dia tidak terlewatkan dari bagian tersebut. Demikian keadaannya, seharusnya kita pun dalam masalah akhirat harus lebih dari itu. Kenikmatan dunia tidak seberapa dibanding dengan kenikmatan akhirat. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa fi jami'i Tirmidzi min hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzila ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi al-jannatu. tersebut dalam kitab Jami' At-Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj." Siapa yang dia takut untuk tidak mendapatkan apa yang dia cari, adlaj, niscaya dia akan berjalan di awal malam, terus tidak tidur dia di malam hari. Kenapa? Takut untuk dia tidak mendapatkan apa yang dia kejar, apa yang dia cari. Man khafa adlaj. Siapa saja yang takut, maka niscaya dia akan berjalan di awal malam, terus digunakan malamnya untuk melakukan perjalanan. Wa man adlaja balaghal manzila, dan siapa yang berjalan di malam hari, maka niscaya dia akan segera bisa sampai kepada tempat yang dia tuju. Ya, demikian pula keadaan orang yang dia ingin segera bisa sampai ke dalam surga Allah. Siang dan malamnya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di malam hari dia mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala. Bangun di sepertiga malam. Iya. Di siang harinya dia gunakan untuk berpuasa, qiraatul Quran dan beragam ibadah-ibadah yang lain. Ini seharusnya keadaan orang yang takut tidak mendapatkan surga. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Ya, surga Allah Subhanahu wa taala sangatlah mahal. Kata Allah, a'adatu, atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'adatu li'ibadil salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Allah menyiapkan bagi hamba-hamba Allah yang saleh kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbetik oleh hati. Kita membayangkan sehebat apapun dari kenikmatan belum sampai itu. Belum sampai kepada kenikmatan surga. Iya. Kenikmatan yang terendahnya saja, dan tidak ada yang rendah di sana, itu seperti seorang yang dia diberikan kenikmatan dunia seluruhnya ditambahkan lagi 10 kali lipatnya. Ini yang terendahnya, apalagi yang lebih dari itu. Wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja'a li ahli al-a'mali as-salihah fa kadzalika ja'ala al-khawfa li ahli al-a'mali as-salihah. فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل الصالح. قال الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Dan Allah yang Maha Suci sebagaimana Allah telah menjadikan harapan itu bagi mereka orang yang suka, yang gemar beramal soleh, demikian pula Allah menjadikan rasa takut pada diri mereka orang-orang yang beramal soleh. Maka dari ini diketahui bahwasanya harapan dan rasa takut yang bermanfaat adalah harapan dan rasa takut yang diiringi dengan amalan soleh. Allah berfirman, sesungguhnya mereka-mereka yang senantiasa berhati-hati di dunia ini karena takut kepada Rabbnya, dan mereka-mereka yang beriman kepada ayat-ayat Rabbnya, dan mereka-mereka yang tidak berbuat syirik kepada Rabbnya, dan mereka-mereka yang menjalankan apa yang mereka jalankan, yang mereka datangi apa yang mereka datangi, yaitu amalan-amalan soleh. Walladzina yutuna ma atau, dan mereka-mereka yang mendatangi apa yang mereka datangi dari amalan-amalan soleh dalam kondisi hati-hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka kelak akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun, mereka lah orang yang bersegera kepada kebaikan, dan mereka adalah orang yang mendahului di dalam kebaikan. Nanti insyaallah masih belum selesai terkait dengan penjelasan dari ayat ini, akan kita baca pada kesempatan berikutnya bismillah subhanahu wa taala. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.